itu hanya satu. Sirat, as-sirat wahid. Jalan keselamatan cuma satu. At-tariq wahid, jalan menuju kepada Allah cuma satu. Ya. Ini satu hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Banyak di lapangan dakwah ini atau bahkan di dunia ini agama banyak sekali. Banyak pula yang menganggap bahwa adanya agama-agama itu semuanya baik. Semuanya menyampaikan kepada Tuhan mereka jalan keselamatan. Ya, walaupun jalannya berbeda tapi tujuannya satu. Bagaikan orang pergi ke sebuah kota melalui jalan yang berbeda-beda. Ada pula yang memakai pemahaman seperti itu yang kemudian diterapkan kepada kelompok-kelompok dakwah yang bermacam-macam, beraneka ragam. Ya, pemikirannya ya sangat berbeda-beda dan bahkan saling menyalahkan satu sama lain. Tapi anehnya, ya, ada orang-orang yang menganggap bahwa adanya kelompok-kelompok dakwah yang berbagai macam itu merupakan satu hal yang positif, satu hal yang baik, satu hal yang saling melengkapi dan sejenisnya. Ya, sehingga tidak sedikit upaya untuk menyatukan mereka dengan membiarkan latar belakang mereka yang berbeda-beda. Nah, ini tentu ya sesuatu yang salah, tidak benar semacam itu. Ya, jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan benar-benar menyampaikan kepada Allah dengan selamat itu hanya satu. Hanya satu saja, tidak ada yang lain. Kita perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-22. Ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah Hizbullah. Mereka itulah Hizbullah. Golongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa Hizbullah, golongan Allah lah, mereka lah yang akan menjadi orang-orang yang menang. Allah Subhanahu wa taala cuma sebutkan di situ Hizbullah. Hizb itu satu. Satu golongan, golongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ahzab, bukan berkolong-kolong menjadi banyak. Ya, bukan. Tapi Hizbullah hanya satu. Ini merupakan nas ya yang menunjukkan kepada kita bahwa untuk menuju kepada Allah hanya ada satu. Golongan yang selamat hanya ada satu, Hizbullah. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa? Wa may yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sama dengan ayat yang sebelumnya dalam sisi pendalilannya. Orang-orang yang berwala, berwali kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya Hizbullah, golongan Allah lah mereka yang ghalibun. Di sini juga menunjukkan bahwa yang ghalibun, mereka akan menang, itu hanya satu, yaitu Hizbullah, golongan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-32, firman-Nya, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Maka tidaklah, yakni apalagi setelah kebenaran kalau tidak kesesatan. Artinya tidak ada setelah kebenaran ini kecuali kesesatan. Jadi dari sini hanya ada dua, benar atau salah. Hak atau batil, hidayah atau dhalalah. Ya, hidayah atau dhalalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famadza ba'dal haqq illa dhalal." Apalagi setelah kebenaran ini kalau tidak kesesatan. Jadi kalau begitu, kalau tidak benar ya salah. Begitu. Kemudian juga kita perhatikan ya, dalam surat Al-Baqarah ayat kursi, kemudian setelahnya berapa ayat sebutkan ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliyahum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Kita perhatikan ayat ini, Allahu waliyul ladzina amanu, Allah Subhanahu wa taala walinya, pembela, penolong orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum, mengeluarkan Allah, mengeluarkan mereka orang-orang yang beriman, minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan-kegelapan ilan nur, kepada satu cahaya. Nah, Allah SWT ketika mengatakan kegelapan dengan lafaz jamak dhulumat, kegelapan-kegelapan, banyak kegelapan itu. Sedangkan kemudian ketika Allah menyebutkan an-nur cuma dengan lafaz mufrad satu, ilan nur, kepada cahaya, satu cahaya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa jalan kebenaran itu cuma satu, ya. Selainnya adalah adz-dzulumat, kegelapan-kegelapan, kesesatan-kesesatan. Ayat yang seperti itu pula ya, dalam surat Al-A'raf, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, kitab yang kita turunkan kepadamu agar engkau keluarkan manusia dengannya, minadh-dhulumat, dari kegelapan-kegelapan, ilan nur, kepada satu cahaya. Semua ayat yang kita sebut tadi ya, menunjukkan kepada satu makna ya, bahwa tidak ada lain jalan yang menuju kepada Allah, hanya satu. Selain itu adalah kesesatan-kesesatan, kegelapan-kegelapan yang akan menyesatkan orang dari jalan Allah. Kita ingat pula ya, sabda Nabi SAW di antaranya, laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'd la yazighu ba'di anha illa halikun. Saya sungguh telah tinggalkan kalian 'alal bayda, di atas jalan yang sangat putih, jelas, terang. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siang karena terangnya. Malamnya bagaikan siang. La yazighu ba'di anha illa halikun. Tidak ada yang yazighu, yang melenceng darinya, illa halik, kecuali orang yang binasa. Nah, jadi jalan Nabi SAW itu tadi yang Nabi tinggalkan, yang jelas, yang terang, cuma satu. Kalau orang melenceng darinya, tidak ada lain kecuali dia orang yang halik, orang yang akan binasa. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili. Dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus, sirati, dengan lafaz mufrad sirat, jalan, mustaqiman, yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti jalan itu. Wa la tattabi'u subul, jangan kamu ikuti subul, dengan lafaz jamak jalan-jalan. Ya, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak itu. Fatafarraqu bikum an sabili, maka ya, itu akan memecah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153 kalau enggak salah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ayat ini, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan ya, menurut riwayatnya Ibnu Mas'ud, katanya, khatta lana Rasulullah SAW khattan. Nabi SAW menggariskan kepada kita. Diterangkan oleh Nabi bukan sekedar dengan ucapan, dipraktekkan. Nabi menggaris satu garis lurus. Tuma qala hada sabilullah, Nabi katakan ini jalan Allah. Tuma khatta khututan an yaminihi wa an shimarihi, lalu Nabi gariskan pula di kiri kanannya, garis-garis yang banyak. Kemudian Nabi katakan, hadihi subul, ini jalan-jalan yang dimaksud oleh Allah. Wala tattabi'u subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan ini. Ala wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilai. Di masing-masing jalan setan tadi, atau di masing-masing jalan yang banyak tadi, ada setan yang mengajak-ngajak orang untuk mengikuti jalan-jalan yang lain tadi. Ya, maka harus hati-hati. Lalu Nabi membaca ayat ini, ya, wa anna hadza siratu mustaqiman tattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Nah, kita lihat di sini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang hakikat jalan ini. Qala rahimahullah, wa hadza li anna tariqal musila ila Allah wahidun. Hal ini karena jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Apa itu? Yang mana jalan yang dimaksud? Kata beliau, wa huwa ma ba'atha bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu, yaitu jalan yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya para rasulnya. Wa anzala bihi kutubahu, dan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengannya kitab-kitabnya. Wala yasilu ilaihi ahadun illa min hadhihi at-tariq, tidak seorang pun akan bisa sampai kepada Allah illa min hadat min hadhihi at-tariq, kecuali melalui jalan ini. Walau atan nasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli bab fatturuqu alaihi masdudatun wal abwabu alaihi mughlaqatun. Seandainya orang-orang itu ya membuka setiap jalan yang ada ya dan melaluinya, maka semua jalan yang ada itu tertutup ya, pada akhirnya tertutup. Wal abwabu alaihim mughlaqah, dan pintu-pintu juga semuanya tertutup. Illa min hadzal tariqil wahid, kecuali melalui jalan yang satu ini. Fa innahu muttasilun billah musilun ila Allah, maka jalan yang satu ini muttasilun billah, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akan menyampaikan seseorang kepadanya. Ini penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang hakikat jalan yang mesti kita tempuh ya. Jadi adanya berbagai macam kelompok-kelompok itu sesungguhnya tidak benar melalui dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasul yang dari kita baca, dan sesuai dengan penjelasan para ulama, jalan yang benar hanya satu, yaitu jalannya Nabi SAW dan jalan para sahabatnya, sebagaimana Nabi katakan dalam hadis lain yang lebih jelas, hadis iftirakul ummah, hadis tentang perpecahan umat. Dengan jelas Nabi katakan di situ bahwa iftarakatil yahud ala 71 firqah, Yahudi pecah menjadi 71 golongan. Iftarakatin nasara ala 72 firqah, Nasrani pecah juga menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, dan umatku lebih banyak pecahnya menjadi 73 golongan. Kata Allah, kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali hanya satu, kecuali hanya satu. Kata Nabi ya, ketika ditanya kepada sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah, beliau katakan al-jama'ah. Al-jama'ah, siapa itu al-jama'ah? Yang tadi, ahlu sunnah wal-jama'ah. Beliau katakan pula dalam riwayat yang lain, ma'ana alaihi wa ashabi, jalan yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Jadi semakin jelas sungguhnya jalan siapa ini, yang satu, jalan Nabi dan para sahabat yang tadi kita sebutkan, kitabullah dan sunnah rasulnya dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat Nabi SAW. Itu melalui hadis Nabi yang kita sebut tadi, tidak ada lain kecuali jalan itu. Nabi katakan, jalan yang satu tadi adalah jalan yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Sehingga kalau kita menginginkan keselamatan, kalau kita ingin sampai kepada Allah dalam perjalanan kita ini ya, maka kita harus menelusuri jalan ini, tidak ada lain. Nah, kalau kita sampai menelusuri jalan yang lain, tidak akan sampai. Na'udzubillah, sampainya nanti kepada neraka. Na'udzubillah mendalik, semoga Allah lindungi kita semuanya daripada itu. Kemudian ikhwan fiddin a'azakumullah, selanjutnya termasuk di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak kepada persatuan yang benar, mengajak kepada ijtima' dan mengingatkan orang daripada furqah, perpecahan. Ini adalah prinsip yang diajak oleh dakwahkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Para ulama rahimahumullah juga dalam buku-buku akidah mereka menyebutkan hal ini. Sampai Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam bukunya Al-Usulu Sittah menjadikan ini sebagai salah satu prinsip yang 6, prinsip yang sangat penting. Kata beliau dalam Al-Usulu Sittah, amarallahu bil ijtima' fid din wa naha 'anit tafarruqi fihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkumpul di atas agama ini, wa naha 'anit tafarruqi fihi, dan melarang kita untuk berpecah belah di dalam agama ini. Ya. Fa bayyanallahu hadza bayanan syafian tafhamuhul 'awam. Allah terangkan masalah ini dengan keterangan yang cukup sampai orang-orang awam pun faham. Wa nahana an nakuna kal ladina tafarraqu waqtalafu qablana fahlaku. Dan Allah larang kita untuk menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai di dalam agamanya, berselisih seperti orang-orang sebelum Islam. Fahlaku, maka mereka binasa karena sebab itu. Wa dzakara anna wa amara al-muslimin bil ijtima' fid din wa nahahum 'an at-tafarruq wa yaziduhum wuduhan ma warad fi sunnah min al-'ajab al-'ujab fi dzalik. Jadi jelas ya, prinsip ini prinsip yang jelas pada dasarnya, namun pada kenyataannya di pandangan manusia kadang-kadang atau bahkan banyak terjadi kesalahan sehingga berbalik prinsip ini. Kata beliau rahimahullah, tsumma sar al-amru ila an al-iftiraq fi usuliddin. Perkara ini berubah dengan berjalannya waktu, menyebarnya kebodohan, menyebarnya bid'ah. Tapi prinsip ini malah berbalik. Kata beliau, sar al-amru ila an al-iftiraq fi usuliddin wa furu'ihi wal 'ilmu wal fiqhu fid din. Jadilah perpecahan di dalam perkara prinsip agama dan cabangnya, ini menjadi sesuatu yang dianggap itu suatu ilmu di dalam agama yang artinya harus dituntut. Ya. Sebaliknya, saral ijtima' fid din la yaquluhu illa zindiq au majnun. Kalau orang yang mengajak kepada persatuan di dalam agama ini, malah dia dituduh orang yang zindiq, bukan muslim, atau orang yang gila. Ini kenyataan yang ada pada sebagian orang yang mereka cenderung lebih suka untuk berpecah belah. Mungkin karena madhab fikih, ya, pada perkara-perkara fikhiyah, kemudian hanya berbeda dalam perkara yang para ulama juga berbeda padanya, mereka berpecah belah karena itu. Atau mereka berpecah belah karena urusan duniawi, sehingga ya, mereka dalam beragama ini tidak lepas daripada itu. Nah, ini kenyataan yang ada pada manusia seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Untuk mengokohkan prinsip ini, kita baca beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya surat Ali Imran ayat yang ke-102 dan 103. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian tatkala kalian saling bermusuhan. In kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah lunakkan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi bersatu. Kisah tentang orang-orang Ansar yang mereka dulu terdiri dari kabilah besar, terdiri dari dua kabilah besar, Aus dan Khazraj. Permusuhan antara Aus dan Khazraj ini permusuhan tahunan, bukan satu dua tahun, puluhan tahun, tidak pernah usai. Sampai menjelang datangnya Nabi, mereka masih bertempur di antara mereka. Tapi dengan datangnya Islam, ya, benteng pemisah di antara mereka itu runtuh, sehingga mereka menjadi seperti yang Allah katakan, fa'allafa baina qulubikum, Allah lunakkan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian dengan nikmat Allah menjadi ikhwana, orang yang saling bersaudara. Nah, ini Islam, ya, mempersatukan orang yang dulunya berpecah, tapi dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Nah, makanya dalam ayat yang tadi Allah katakan, i'tasimu, semua kalian berpegang teguhlah. Dengan apa? Bihablillah, dengan tali Allah, Al-Quran. Semuanya memegang Al-Quran dengan penuh kesungguh-sungguhan. Dan sesuai dengan pengakuannya, bukan mengatakan aku berpegang dengan Al-Quran, sementara prakteknya tidak sesuai dengan Al-Quran. Nah, kalau seperti ini, ya akan tetap berpecah. Tapi kalau setiap orang mengatakan aku berpegang dengan Al-Quran dan benar-benar sungguh-sungguh memahaminya seperti apa yang dipahami oleh para salafus saleh, maka tidak akan berpecah. Ya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-159. Dan juga Al-An'am atau surat yang lain dulu. Surat Ali Imran juga ayat yang ke-105, beberapa ayat selanjutnya. Allah katakan, wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan kalian menjadi orang seperti orang-orang yang berpecah belah, wakhtalafu, dan berselisih di antara mereka, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, mereka mendapatkan azab yang besar. Ya, seseorang mestinya dengan datangnya ilmu, dengan datangnya bayyinat, itu semakin erat hubungan mereka. Tapi malah ada orang-orang yang setelah datangnya ilmu, datangnya bayyinat, justru malah berpecah. Ya, jangan menjadi seperti mereka. Tapi jadilah orang yang semuanya berpegang dengan bayyinat, dengan ilmu, sama-sama, sehingga hubungan semakin erat dan semakin kuat. Dalam surat Al-An'am 159, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai', sesungguhnya orang-orang yang farraqu dinahum, memecah-mecah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka menjadi kelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', engkau wahai Muhammad bukan dari kalangan mereka sedikit pun. Ya. Allah Subhanahu wa taala mensucikan nabinya untuk menjadi golongannya mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang memecah belah agama mereka, menjadi berkelompok-kelompok dalam agama ini, bukannya bersatu tapi malah saling memusuhi karena bedanya keyakinan mereka. Ya. Di sini saya akan nukilkan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah terhadap ayat ini. Tafsir yang menerangkan kepada kita hakikat persatuan, ijtima' al-jama'ah, dan hakikat perpecahan. Banyak kita pahami dan banyak orang memahami, ya, dalam perkara ini terkadang muncul pemahaman bahwa kalau begitu yang penting kita ini bersatu. Ya. Atas dasar ini yang penting kaum muslim bersatu apapun keyakinan mereka. Sehingga mereka bersatu dalam sebuah wadah atau dalam sebuah ikatan. Sementara akidah mereka saling berpecah, berbeda-beda. Sebagian orang memahami persatuan itu seperti ini. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah. Nah ini pemahaman yang salah. Bukan itu hakikat persatuan. Ya. Dan bukan pula hakikat perpecahan itu artinya orang beda tempat. Ya. Beda zaman. Beda apa? Daerah. Bukan. Tapi kita akan lihat di sini bagaimana ucapan Ibnu Katsir rahimahullah yang akan menerangkan kepada kita apa hakikat perpecahan dan sebaliknya apa sesungguhnya persatuan itu. Ketika Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan surat Al-An'am yang ke-169 tadi, kata beliau, al-ayatu 'ammatun fi kulli man faraqa dinallah. Ya. Jadi ayat tadi kan mencela orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan Allah sucikan nabinya dari mereka untuk menjadi golongan mereka. Siapa mereka itu? Kata Ibnu Katsir, mereka itu menurut ayat ini, ya, ayat ini mencakup semua mereka yang man faraqa dinallah, mereka yang memisah dari agama Allah. Ya, jadi hakikat perpecahan, tafarruq, ini seorang memisah dari agama Allah. Ini jalan Allah yang lurus, yang jelas. Sirat yang tadi dijelaskan, sabil yang tadi dijelaskan. Ini yang disepakati para ulama ahlu sunnah. Kemudian ada orang tidak ikut mereka, menyimpang dari mereka. Nah ini, kata Ibnu Katsir, kullu man faraqa dinallah, orang yang menyimpang dari agama Allah, yang memisah dari agama Allah, inilah yang disebut tafarruq, berpecah belah. Ya. Walaupun mereka itu dalam satu kesatuan, organisasi, ya, ikatan, perkumpulan, tapi kalau masing-masing mereka itu menyimpang, ya, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ya, sesuai dengan keyakinan mereka, menyimpang dari jalan yang lurus, ini sesungguhnya perpecahan. Ini hakikat perpecahan, kata Ibnu Katsir. Jadi ayat ini mencakup kullu man faraqa dinallah, setiap orang yang memisah, ya, menyempal dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kana mukhalifan lahu, dan menyelisih agama Allah. Fa inna Allah ba'atha rasulahu bil huda wa dinil haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang lurus. Liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi, untuk Allah munculkan, Allah unggulkan dari agama seluruhnya. Wa syar'uhu wahidun, dan syariat Allah itu cuma satu. Nih, kembali kepada prinsip yang tadi kita sebutkan, syariat Allah cuma satu. Sehingga orang yang semuanya ngumpul di dalam syariat Allah, ya, dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dan disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, walaupun mereka yang satu di sini, yang satu di ujung dunia sana, yang satu di organisasi sini, yang satu di sana, tapi kalau sama akidahnya, sama syariatnya, di dalam syariat Allah yang satu ini, maka mereka sungguhnya bersatu, mereka tidak berpecah. Itu hakikat persatuan al-jamaah, ijtima'. Ada Ibnu Katsir, wa syar'uhu wahidun, syariat Allah cuma satu. La ikhtilafa fihi, tidak ada perbedaan di antaranya. Ya, atau di dalam. Wala iftiraq, tidak ada perpecahan dalam syariat Allah. Ya. Syariat Allah jelas satu, jelas. Tidak ada perpecahan di dalam syariat Allah itu sendiri. Tidak ada perbedaan di dalam syariat Allah itu sendiri. Faman ikhtulifa man ikhtalafa fihi wa kanu syi'an, maka orang yang ikhtalafa fihi, berpecah belah di dalam agama Allah, artinya tidak mengikuti syariat yang satu tadi, dalam berbagai sisi mereka memecah, memisah. Wa kanu syi'an aw firqan, kemudian mereka menjadi kelompok sendiri-sendiri, ya, menjadi firqah sendiri-sendiri, ka ahlil milal, seperti wan nihal, seperti agama-agama lain selain Islam. Wal ahwa, atau para pengikut hawa nafsu, pengikut bid'ah-bid'ah. Wal dhalalah, dan para pengikut kesesatan. Itu semuanya berarti masuk yang apa? Tafarraqu. Apa yang farraqu dinahum, yang memecah belah agama mereka. Fa inna Allah qad barra'a rasulahu mimma hum fi. Allah Subhanahu wa taala telah bebaskan, Allah sucikan rasulnya dari orang-orang yang semacam itu. Allah bebaskan, Allah lepaskan rasulnya dari orang-orang yang semacam itu, dari golongan mereka. Nah, ikhwan fillah azakumullah, dari sini, ya, Jadi keterangan Ibnu Katsir rahimahullah ini maka menjadi jelas apa sih hakikat persatuan itu dan apa sesungguhnya hakikat perpisahan. Kalau begitu hakikat persatuan itu adalah seseorang berjalan di atas al-haq. Ya, siapapun dia, di mana saja dia berada, kapanpun dia berada, maka dia telah bersatu dengan Nabi SAW dan para sahabatnya dan kaum muslimin yang sejalan dengan dia. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan al-jama'atu ma wafaqa al-haq. Yang namanya jamaah, kita diperintahkan untuk berjamaah. Kita diperintahkan untuk bersatu. Kata Ibnu Mas'ud al-jama'ah, jamaah itu adalah ma wafaqa al-haq. Sesuatu yang sesuai dengan al-haq, kebenaran. Wa in kunta wahdak, walaupun kamu sendiri. Walaupun kamu seorang diri, namun kalau kamu berada di atas al-haq, maka kamu adalah al-jama'ah. Demikian pula sehingga seorang ulama, seingat saya Abdullah bin Mubarak, ditanya siapa itu al-jama'ah? Dia menjawab Abu Bakar wa Umar. Yang namanya al-jama'ah adalah Abu Bakar dan Umar. Kita lihat siapa Abu Bakar dan Umar? Dua orang, Abu Bakar dan Umar itu al-jama'ah. Tapi karena mereka di atas al-haq, maka mereka al-jama'ah. Terus orang itu bertanya lagi, berkata ya, Abu Bakar dan Umar telah meninggal, siapa kemudian al-jama'ah? Disebutlah fulan wa fulan. Penanya itu berkata lagi, sudah meninggal, siapa kalau begitu al-jama'ah? Dijawab, al-jama'atu Abu Hamzah As-Sukkari. Yang namanya al-jama'ah adalah Abu Hamzah As-Sukkari, seorang ulama ya. Jadi Abdullah bin Mubarak juga memahami demikian. Jadi hakikat al-jama'ah ya, seorang di atas al-jama'ah itu di atas kebenaran. Sehingga harus kita pahami prinsip ahlu sunnah, kita disuruh bersatu. Ini artinya apa? Bukan sekedar satu jadi satu ngumpul, tidak. Tapi bersatu artinya kita sama-sama menelusuri jalan al-haq, itu artinya yang benar. Dan kita diperintah, dilarang untuk berpecah belah. Jangan dipahami ya, berpecah belah sana kemari masing-masing sendiri-sendiri ya, sekedar itu, tidak. Tapi artinya berpecah kalau begitu adalah orang dilarang kita menyimpang dari agama Allah. Apakah secara total keseluruhan sehingga menjadi orang kafir, atau menyimpang dalam beberapa hal sehingga menjadi ahli bid'ah. Ahli bid'ah walaupun mereka jadi satu, tapi kalau semuanya ahli bid'ah, mereka itu bukan al-jama'ah. Mereka itu ahlul furqah. Makanya kata para ulama, bid'ah itu identik dengan furqah, perpecahan. Sementara as-sunnah itu identik dengan al-jama'ah, persatuan. Dan kenyataannya walaupun mereka diikat oleh satu ikatan, ya, ditampung oleh satu wadah, tapi kalau mereka keadaannya seperti ini, maka tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka satu, hakikatnya mereka berpecah-pecah. Demikian yang mesti kita pahami. Ikhwan fillah na'azakumullah, Ibnu Taimin rahimahullah menerangkan kepada kita dalam syarah usul sittah perkara-perkara yang berkaitan dengan ini, lebih khusus ketika terjadi perbedaan pendapat. Jadi bagaimana? Sementara kita lihat yang namanya perbedaan itu tetap ada. Ya. Tetap ada. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuh. Tetap saja manusia itu berbeda pendapat. Ya, berbeda-beda kecuali yang Allah rahmati. Jadi orang-orang yang dapat rahmat itu yang tidak berbeda-beda. Nah, sekarang para ulama memberikan kepada kita penjelasan perbedaan di antara manusia, terutama dalam perkara agama ini, pada garis besarnya dibagi menjadi dua. Ya, perbedaan yang pertama adalah perbedaan yang tidak bisa tidak bisa dimaklumi ya, tidak bisa ditolerir atau tidak bisa dimaafkan begitu, artinya apa istilahnya ya, yang sesuatu yang tidak boleh kita berbeda, di mana kalau kita berbeda bisa jadi kita keluar dari al-jamaah tadi, bisa jadi kita keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Ini perbedaan yang pertama. Nah, patokannya apa perbedaan yang seperti ini atau sesuatu yang kita enggak boleh berbeda? Ibn Uthaymin rahimahullah mengatakan dalam Syarah Ushul Sittah halaman 156, kata beliau, "Faman khalafa ma kana 'alaihi as-sahabatu wa tabi'un fa innahu 'alaihi wa la yuqbalu khilafuhu." Maka orang yang menyelisihi apa yang ada padanya para sahabat Nabi dan para tabi'in, maka ini akan berakibat buruk atas dirinya dan tidak diterima perselisihan ini darinya. Sekali lagi kata beliau, "Man khalafa ma kana 'alaihi as-sahabatu wa tabi'un." Orang yang menyelisihi apa yang ada padanya para sahabat dan tabi'in, "fa innahu 'alaihi." Maka ini akibat jeleknya untuk dia nanti. "Wala yuqbalu khilafuhu," dan tidak diterima darinya perselisihan yang seperti ini. Artinya ini sesuatu yang kita enggak boleh beda pendapat, ya. Kalau seseorang sampai beda pendapat dengan ini, maka dia ya bisa jadi keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Patokannya adalah bahwa sesuatu yang telah ada padanya para sahabat dan tabi'in, mereka sepakat pada sebuah perkara, ya, dalam masalah tauhid, dalam masalah iman, dalam masalah mensikapi orang yang berdosa besar, dalam masalah mensikapi para penguasa yang zalim, dalam masalah apa, banyak hal, asma wa sifat, dalam masalah banyak hal, nah, yang telah mereka sepakati. Kalau kita sampai menyelisih pendapat mereka, ya, keluar dari pendapat mereka, na'udzubillah, bukan lagi dinamakan ahlu sunnah wal jamaah, karena ia tidak berpegang dengan apa? Mattafaqo alaihi as-sahabah. Tidak berpegang dengan sesuatu yang telah disepakati oleh para sahabat. Bukankah kita ingat tadi di awal penjelasan ini Ibnu Taimiyah mengatakan siapa ahlu sunnah? Mereka yang berpegang dengan kitab dan sunnah dan mattafaqo alaihi as-sahabah. Ya, berpegang dengan kitab dan sunnah dan yang telah disepakati oleh para sahabat. Berarti kalau dia enggak memegangi itu, dia menyelisih dalam perkara itu, bukan lagi disebut ahlu sunnah. Nah ini patokan khilaf yang pertama. Enggak boleh khilaf dalam masalah ini. Seorang yang mengaku ahlu sunnah harus sepakat dalam masalah ini. Ya, tidak boleh tidak. Dan seperti saya katakan tadi bahwa perkara-perkara ini sesungguhnya pada perkara-perkara yang telah dijelaskan oleh para ulama, tinggal kita mempelajari dan kita ikuti. Inna naqtadi wa la nabtadi. Kita tinggal mengikuti dan kita enggak bikin sesuatu yang baru. Begitu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Adapun beliau juga katakan, "Amma ma la yasughu fihi al-khilaf fa huwa ma kana mukhalifan lima kana 'alaihi as-sahabatu wat tabi'un." Sesuatu yang enggak boleh beda pendapat itu adalah sesuatu yang menyelisihi apa yang ada padanya para sahabat dan tabi'in. Kama sa'ilul aqaid, seperti masalah-masalah akidah, allati dhalla fiha man dhalla minan nas, yang dengan sebab itulah mereka sesat atau orang-orang sesat. Walam yasul fiha al-khilaf illa ba'da al-qurun al-mufaddalah, dan dalam perkara itu belum terjadi khilaf selama masa-masa generasi yang utama yang tadi kita sebutkan dalam hadisnya Ibnu Mas'ud, 3 qurun atau 3 generasi pertama. Nah, adapun yang kedua, ya, kata beliau, khilaf yang bisa dimaklumi atau khilaf yang mungkin kita berbeda pendapat, yang penting masing-masing memegangi dalil yang benar, dalil yang sahih, adalah makanal khilafu fihi sajiran an ijtihad, perbedaan yang muncul dari ijtihad, perbedaan yang muncul dari ijtihad. Wa kana mimma yasughu fihi al-ijtihad, dan dari perkara-perkara yang memang boleh berijtihad padanya. Fa inna ba'dhum ya'dhiru ba'dha, maka yang seperti ini sebagian orang mesti memberikan uzur kepada sebagian yang lain, memaklumi yang lain. Bil khilaf, dengan adanya khilaf yang ada. Wa la yahmilu ba'dhum 'ala ba'dhin hiddan wa la adawah, dan jangan sampai membawa masing-masing di antara mereka saling membenci dan saling hasad. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Jadi perkara yang seorang boleh khilaf adanya, artinya kalau terjadi khilaf bisa dimaklumi, adalah khilaf yang sadiran an ijtihad. Khilaf yang muncul dari ijtihad. Ya. Seorang berijtihad. Namanya ijtihad itu apa? Ijtihad itu adalah mengeluarkan daya upaya kita, kemampuan kita untuk mengetahui yang hak. Ya. Badlul wus, mengeluarkan daya upaya kita, kemampuan kita untuk mengetahui mana yang hak. Nah, itu namanya ijtihad. Kemudian tidak setiap ijtihad bisa diterima. Perlu diketahui tidak setiap ijtihad bisa diterima. Kata Ibnu Utsaimin, wa kana mimma yasughu fihi al-ijtihad. Dan perkara itu yang diperselisihkan adalah mimma yasughu fihi al-ijtihad. Perkara yang memang boleh orang berbeda pendapat, ijtihad boleh orang berijtihad padanya. Jadi kalau begitu di sini ada perkara yang boleh seseorang berijtihad padanya, ya ada lapangan untuk berijtihad, yakni majal, ya, di mana di situ mungkin belum ada dalilnya, atau di situ dalilnya sangat kuat dari satu pendapat kepada pendapat yang lain. Tidak mudah untuk memahami masalah ini karena nampak ada apa perbedaan pemahaman di dalam masing-masing dalil yang ada. Nah, ketika kenyataannya seperti itu, nah, orang boleh berijtihad padanya. Nah, ketika pada tempat yang orang boleh berijtihad padanya, kemudian mereka berijtihad, kemudian terjadi perbedaan pendapat pada perkara tersebut, dan karena ijtihad, maka yang seperti ini seseorang harus saling memaklumi. Ya'dzuru ba'dhum ba'dha, saling memaklumi. Ya. Jangan sampai perbedaan yang karena itu kemudian membawa mereka saling membenci di antara mereka, saling memusuhi, saling dengki di antara mereka. Dan perbedaan yang seperti ini tidak mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tetap semuanya dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sebagai contoh, apa yang terjadi pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "La yusalliyanna ahadun minkum al-'ashra illa fi Bani Quraizah." Wahai para sahabatku, jangan seorang pun di antara kalian ada yang salat asar kecuali nanti di Bani Quraizah, di daerah Bani Quraizah. Ini pesannya Nabi. Ketika mereka ingin menyerang Bani Quraizah dan mereka mulai pergi, mendapat pesan itu. Jangan salat asar kecuali di Bani Quraizah, di Bani Quraizah. Maka para sahabat pergi ya menuju ke Bani Quraizah. Datanglah di tengah-tengah sebagian perjalanan mereka waktu asar. Faqala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, "La nusalli illa fi Bani Quraizah walau ghabatish syams." Sebagian mereka mengatakan, "Kita tidak akan sholat kecuali nanti di Bani Quraizah walaupun matahari sudah tenggelam." Ya. Jadi sebagian sahabat memahami ucapan Nabi secara zahir. Yang nampak dari ucapan Nabi seperti itu, yaitu yang dilakukan. Walaupun tenggelam matahari, sebelum sampai Bani Quraizah yang tidak sholat asar. Itu sebagian mereka. Sebagian yang lain mengatakan, "Nusalli fil waqt," kita mau salat pada waktunya. Di anna Rasul sallallahu alaihi wasallam arada bidzalikal mubadarah wal isra. Karena maksud Nabi mengucapkan seperti itu bukan maksudnya seperti zahirnya kita salat di sana walaupun sudah tenggelam matahari, tidak. Tapi maksud Nabi itu agar kita ini cepat keluar dan cepat menuju Bani Quraizah. Itu maksudnya Nabi. Ya, sehingga jika ternyata kita ini sudah sampai di tengah perjalanan, kok datang waktu asar, ya kita sholat asar di situ. Maka sebagian sholat asar di sini, apa di perjalanan, sebagian lagi di sana. Dan mereka tidak saling mencaci maki di antara mereka, tidak saling apa menjadikan mereka saling bermusuhan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membiarkan, artinya apa? Tidak kemudian menghardik salah seorang dari mereka karena yang seperti ini, tidak. Tapi mereka semuanya dimaklumi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berijtihad dalam apa memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terjadilah perbedaan seperti itu, maka yang seperti ini ya dimaklumi. Lain halnya kalau perkara yang para sahabat sudah sepakat. Kalau yang kita bicarakan ini masih dalam pemahaman para sahabat. Para sahabat masih khilaf. Sepeninggal para sahabat, maka perkara yang disepakati telah jelas. Perkara yang dikhilafkan di antara para sahabat juga jelas. Kalau ada perkara yang dikhilafkan di antara para sahabat, ya kita memilih pendapat mereka yang benar yang mana, sesuai dengan dalil. Ada pendapat mereka yang benar, ada yang salah. Ya. Dalam banyak hal, perkara-perkara fikih banyak terjadi seperti itu. Tapi pada perkara yang para sahabat semuanya sepakat, kita enggak boleh memegangi sebuah pendapat yang berbeda dengan kesepakatan mereka. Kalau sampai terjadi seperti itu, maka ya jatuhlah dia dalam perkara yang akan mengakibatkan dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dengan keterangan ini nampak jelas sekarang bagi kita mana perkara yang kita dibolehkan khilaf, kemudian artinya kita di anjurkan untuk saling memaklumi dalam perkara yang khilaf, yaitu perkara yang memang di situ boleh berijtihad, ya. Kemudian para ulama berijtihad padanya, nah ini boleh. Tapi kalau sesuatu yang telah disepakati, nggak boleh khilaf padanya, ya. Karena dengan khilafnya seorang pada perkara tersebut artinya menyelisih seluruh para sahabat dan para tabi'in ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah juga yang perlu ditonjolkan di masa-masa ini adalah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah memegangi prinsip al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Dan ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut oleh para ulama dalam buku-buku akidah mereka. Dan dalil dalam perkara ini sangat banyak sekali. Ya. Para ulama membicarakan masalah ini, menerangkan dengan secara khusus dalam sebuah buku atau dalam sebagian bab-bab buku mereka. Mereka tonjolkan perkara ini karena ini satu hal yang tidak bisa